Ikhwani fillah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaallah nanti kita akan meneruskan materi mengenai tajwid, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki babul maddi, babul maddi, pembahasan mengenai hukum-hukum mad, hukum-hukum mad. Jadi di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an, ada satu hukum yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai mad yang tidak ada mad itu pada pembacaan buku-buku atau kitab-kitab berbahasa Arab lainnya selain Al-Qur'an. Di dalam hadis tidak perlu ada mad, ya, mad jaiz, mad wajib dan lain sebagainya, ya. Dan tidak perlu ada hukum tajwid di dalam ketika kita membaca hadis, itu tidak perlu. An Abi Hurairah radhiyallahu, misalkan ada ikhfa dan lain sebagainya, tidak perlu, ya. Jadi tajwid itu hanya berlaku di dalam ketika kita membaca Al-Qur'an, ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, selain Al-Qur'an ya tidak perlu ada ilmu tajwid ketika membacanya, ya, buku-buku berbahasa Arab. Ya, apalagi yang baru-baru viral ini, ya, buku bahasa Arab dikira buku jihad, ya, durusul lughah ya qadinatiqina biha, luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kayaknya perlu kursus bahasa Arab, orang-orang densus itu, ya, kursus-kursus pada buku mana yang buku bahasa Arab, mana yang dianggap mereka sebagai buku yang mengarah ke radikal itu, suatu kejahilan, ya, yang luar biasa. Baik, kembali ke babul maddi. Baik, yang akan kita bahas adalah mengenai mad. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis mad, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa itu mad, ya. Mad, al-maddu secara bahasa artinya memanjang, memanjang atau bertambah, menambahkan. Al-qaul awiziyadah, qaul itu memanjang, aziyadah itu bertambah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya, yang dimaksud dengan mad adalah itolatu zaman saud biharfil mad, ya, memanjangkan zaman saud, ya, memanjangkan atau menambahkan zaman waktu suara atau memanjangkan suara ketika bertemu dengan huruf-huruf mad atau menggunakan huruf-huruf mad. Inda mulaqatihi, ketika bertemu dengan hamzah atau sukun, itu sebenarnya pengertian mad, ya, kita menambahkan suara, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an dengan huruf-huruf mad, ya, ketika bertemu dengan hamzah atau sukun, ya. Kenapa kok hamzah dan sukun, nanti akan kita bahas, ya. Dan mad, ya, di dalam mad itu ada yang dikenal dengan harokat, apa? Harokat, ya, dan harokat di sini berbeda dengan harokat yang ada pada kaidah bahasa Arab, ya. Harokat kalau dalam bahasa Arab itu artinya, harokat kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya, fathah, dhammah, kasroh dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan syakal. Ada juga sebagian yang menamakan itu juga harokat, tapi harokat berbeda dengan harokat yang terdapat pada huruf mad. Nah, harokat yang dimaksud pada huruf mad, ya, itu adalah zaman, ya, fatrah az-zamaniyah al-lazimah, yang merupakan kadar panjangnya suara ketika mengucapkan huruf-huruf yang berharokat, baik itu fathah, dhammah maupun kasroh. Nah, baik, di dalam buku, ya, di sini huruf-huruf mad adalah huruf-huruf yang keluar dari makhraj apa? Yang kita bahas di awal mengenai makhrajul huruf. Huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan atau al jauf, sehingga huruful mad itu selain disebut dengan huruf mad juga disebut dengan huruful jaufiyah. Kenapa? Karena semua huruf mad itu makhrajnya ada di rongga mulut dan rongga tenggorokan atau al jauf, yang dimana ada alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi alif itu tidak perlu ditambahkan dengan kata sukun karena pada dasarnya alif itu hanya menerima harokat sukun. Jadi alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan waw sukun sebelumnya dhammah. Nah ini merupakan huruf-huruf mad yang perlu kita fahami, ya, yang perlu kita fahami. Nah, sebelum kita membahas mengenai macam-macam mad, jadi kalau ketika kita mengucapkan atau mengatakan ini merupakan mad, maka di situ kita telah membicarakan atau kita sedang membahas tiga huruf ini. Entah itu alif, wawu sukun, atau wawu ya sukun. Mesti kita akan membahas tentang ketiga huruf ini. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i itu merupakan aslul mudud. Ya, hakikat mad itu ya mad asli sebenarnya. Ya, aslul mudud. Dan mad tabi'i, apa itu mad tabi'i? Ya, mad tabi'i adalah alladzi la taqumu dzatal harfi illa bihi. Artinya cukup dengan huruful mad saja itu sudah disebut dengan mad tabi'i, tidak perlu ada tambahan-tambahan huruf-huruf lain. Ketika ada alif sebelumnya fathah itu berdiri sendiri, atau ya kasrah, ya sukun sebelumnya kasrah, atau wawu sukun sebelumnya dhammah itu berdiri sendiri tidak ada tambahan, artinya itu sudah merupakan huruful mad. Karena apa? Karena huruful mad itu sebabnya ada dua, seperti yang ada di apa namanya pengertian mad secara istilah tadi, ketika bertemu dengan hamzah atau sukun. Jadi penyebab mad itu ada dua, hamzah atau sukun. Nah, mad asli atau mad tabi'i ya, itu apabila ada fathah bertemu dengan alif, kalau di sini ya ada kasrah bertemu dengan ya, ada dhammah bertemu dengan wawu, dan ini banyak sekali. Nah, jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mana yang matobi'i? Yang matobi'i yang mana? Bismillahi, kemudian arrahmani. Arrahim ya atau tidak? Iya, asal dia bersambung dengan ayat setelahnya. Kalau dia tidak bersambung dengan ayat setelahnya, nanti matnya beda lagi. Maka panjangnya terkadang kalau kita waqaf itu berbeda dengan apa namanya kata yang ada di tengah kalimat, tengah ayat misalkan. Bismillahirrahmanirrahim, lebih panjang terkadang. Nah, ini nanti matnya berbeda, bukan lagi mad tabi'i. Ya, ini merupakan mad tabi'i, mad asli. Cara membacanya dipanjangkan dengan dua harokat. Jadi minimal panjang itu dua harokat. Dan harokat itu pengaruhnya terpengaruh oleh tempo bacaan, ritme bacaan. Dua harokat yang ada di ritme bacaan yang tadwir itu berbeda dengan ritme bacaan mad panjang yang ada pada ritme tahqiq misalkan. Jadi ada tempo sedang, cepat, dan pelan. Itu dua harokat, walaupun sama-sama dua harokat tetapi panjangnya berbeda menurut apa? Tadi ritme bacaannya. Semakin pelan bacaan seseorang, maka matnya dua harokat itu akan lebih panjang dibandingkan dengan semakin cepat bacaan orang tersebut, ya. Jadi itu patokannya itu bukan ngitung seperti ini, ketuk-ketukan biasanya, tetapi adalah ritme bacaan, ritme bacaan. Secepat apa dia membaca Al-Qur'an. Baik. Dan tips untuk membaca matobi'i seperti yang saya sampaikan kemarin, supaya tidak terlalu panjang, karena matobi'i tidak boleh lebih daripada dua harokat. Matobi'i tidak boleh lebih daripada dua harokat, ya. Dan ini kesalahan yang biasanya kita dapat, ya. Aslinya yang matobi'i yang panjangnya hanya dua harokat dipanjangkan lebih daripada dua harokat. Tipsnya adalah di ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya. Nanti kalau sudah terbiasa, itu tidak perlu diayun, nanti insya Allah tidak lebih daripada dua harokat, ya. Nah, ini mat tabi'i, ya, mat tabi'i aslul mudud, ya, hakikat mat, ya, hakikat mat itu ya mat asli atau mat tabi'i. Dan ada mat yang dianggap atau dimasukkan ke dalam mat asli ini atau mat tabi'i ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Mat yang pertama yang bisa dibuka halaman berapa ini? 60, ya. Maddul iwad. Yang akan kita bahas pertama adalah maddul iwad. Apa itu maddul iwad? Ya. Mad iwad yaitu huruf yang berharokat fathajain. An berarti bertemu dengan a, alif setelahnya waqaf berhenti. Huruf hamzah yang berharokat fathatain dan waqaf juga berhenti. Misalkan di tulisan seperti ini, wal jibala au tadan, ya toh, wal jibala au tadan. Namun apabila kita waqaf, maka harus dimatkan, harus diubah, ya kan, fathahnya diubah menjadi fathah biasa, fathatainya diubah menjadi fathah biasa. Jadi wal jibala autada, ya, wal jibala autada, panjangnya cuma dua harokat saja. Monggo bisa ikuti, wal jibala autada, wal jibala autada, fi dinillahi afwaja, وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. Ya, intinya ketika kita waqaf pada huruf yang ada fathatainya, maka harus dimatkan, ya, dimatkan walaupun itu hamzah. Hamzah itu tidak ada tanda alifnya setelahnya. Hamzah itu tidak ada alifnya setelahnya. Selain hamzah itu mesti setelah tanwin seperti ini, seret-seret gitu, dua garis di atas itu harus ditambahkan alif. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau hamzah tidak perlu ditambahkan alif. Makanya tetap, tapi bacanya tetap harus dimatkan juga, dimat iwad seperti ini, ya. Misalkan surat An-Nisa itu gimana? Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham, sebelumnya wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu tidak ada alifnya, tetapi dibaca dengan maddul iwad, karena kaidahnya kalau ada fathatain di atas hamzah itu tidak perlu ditambahkan alif. Namun ini tidak berlaku jika fathatain tersebut di atas ta marbutah, itu tidak ber, berlaku. Ya, misalkan ayat yang paling terakhir itu yatlu suhufan mutahharah. Ya, yatlu suhufan mutahharah. Itu tidak perlu dimatkan. Bacanya bukan yatlu suhufan mutahharata. Tidak. Ya. Karena tak mat butoh jika dia sukun, jika dia waqaf atau ya, jika dia waqaf berubah menjadi apa? Huruf ha. Ya, huruf ha. Bukan termasuk maddul iwad dan tanpa dipanjangkan, ya. Ini mengenai mad iwad. Jadi panjangnya hanya dua ha harokat. Semua mad yang dimasukkan ke dalam kategori mad asli atau mad tabi itu mesti panjangnya dua ha harokat. Oleh karena itu dimasukkan ke termasuk dari bagian dari mad asli, walaupun pembagian ini juga mungkin sesama antar buku-buku kita tajwid itu juga ada perbedaan dalam pembagian. Ya, kita mengikuti apa yang ada pada buku ini. Ya, jadi yang pertama adalah maddul iwad. Maddul iwad yang dikategorikan, yang dimasukkan ke dalam mad asli. Itu jika kita berhenti pada huruf yang ada fathatainnya di atasnya. Ya, fathatain. Kecuali apa? Tak marfutoh. Tak marfutoh. Kemudian yang kedua adalah mat silah subro. Mat apa? Mat usilah. Sebelum kita membahas tentang mat silah, kita harus tahu dulu apa itu silah. Apa itu sih silah? Yang dimaksud dengan silah adalah di sini hak domir. Hak domir. Dalam bahasa Arab itu ada kata ganti. Kata ganti orang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Dia gitu. Kata ganti orang ketiga itu dia. Dan untuk laki-laki. Jadi dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Jadi kata ganti untuk satu orang, kata ganti orang ketiga, ya, dhamir dan dia laki, ya. Atau gampangnya adalah ha, hu, ya, dalam bahasa Arab namanya itu ha dhamir bisa dilihat itu ha dhamir. Namun ha dhamir tersebut, nah ini namanya silah, ya, mad. Namanya silah. Silah itu hak domir. Hak domir untuk laki-laki, ya. Nanti ada hak domir yang untuk perempuan ditambahkan alif setelahnya. Tapi kalau hak domir untuk mudzakkar atau untuk laki-laki, ya, itu hanya hak saja tanpa ada tambahan alif. Ya. Ini kaitannya nanti kalau belajar bahasa Arab, ya, ada hak domir. Ya. Dan hak domir itu mesti harokatnya cuma dua. Harokatnya cuma dua. Kalau enggak dhammah, ya, kasrah. Kalau enggak hu, ya, hi. Kalau enggak hu, ya, hi. Itu saja. Ya, enggak ada ha. Kalau ha itu bukan hak dhamir. Kalau ha tambahkan alif setelahnya itu dhamir, tapi untuk perempuan. Nah baik. Nah, jika ada hak dhamir, hak dhamir hu atau kan hi, di antara dua huruf yang berharokat, di antara dua huruf yang berharokat, ya, artinya sebelum huruf ha tersebut tidak boleh harokat sukun, atau setelahnya juga tidak boleh harokat sukun. Syaratnya itu yang pertama, ya. Syarat yang pertama adalah hak tersebut harus di antara dua huruf yang berharokat hidup. Tidak boleh entah itu sebelumnya atau setelahnya itu ada harokat sukun. Harokat sukun. Kemudian setelah huruf hak tersebut tidak boleh huruf yang jenisnya hamzah. Jenisnya hamzah ini kita membicarakan mad silah sugro atau mad silah qasirah yang dimasukkan ke dalam kategori mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya. Jadi ada hak. Hak tersebut di antara dua huruf yang berharokat tidak boleh sebelum atau setelahnya itu ada sukun. Kemudian setelah huruf hak tersebut tidak boleh apa ini? Hamzah. Nah, tidak boleh hamzah. Pokoknya kalau selain hamzah tidak apa-apa. Tetapi kalau hamzah tidak boleh. Apa namanya? Bukan dikategorikan sebagai mad silah sughra. Nah, contohnya ini kita baca. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, hu di sini tadi. Lahu juga itu panjangnya dua harokat. Hu di antara dua huruf yang berharokat, ya. Sebelum hu huruf lam harokatnya fathah, kemudian setelah hu ada huruf mim harokatnya fathah juga, ya. Dan di antara dua huruf yang berharokat, ya. Dan setelah huruf ha bukan huruf ham hamzah, maka dikategorikan sebagai apa? Mad silah sughra. Atau misalkan ini. Man, kalau ini ada contoh yang lain nanti. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Ini khumnya jangan lupa gunnahnya. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. La وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ya, masalah sughra panjangnya itu cuma 2 harokat, tidak boleh lebih daripada 2 harokat, ya. Dan kecuali dalam satu tempat itu tidak berlaku majalah ini. Seperti yang ada di catatan. Itu surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Syarat-syarat untuk menjadi majalah surah setelah terpenuhi sebenarnya. Yardahu lakum. Yardahu lakum. Hu sebelum hu itu huruf apa? Huruf bad, harokat fathah. Setelah huruf hu, huruf apa? Huruf lam, harokat fathah. Dan bukan huruf ham. Hamzah itu sudah masuk sebenarnya untuk kriteria sebagai mad silah sughra, tetapi dalam riwayat hafiz itu ini tidak dimatkan, artinya tetap dibaca pendek. Yardahu lakum tidak dibaca apa? Yardahu lakum tidak, tapi yardahu lakum. Nanti kalau misalkan bahasa Al-Quran sampai ayat surat Az-Zumar ini, ya, jadi tidak perlu dimatkan kalau riwayat siapa? Riwayat Hafiz. Kemudian ada satu tempat juga di dalam surat Al-Furqan, ya, di mana sebenarnya ada silah juga hak dhamir, tetapi ya tidak memenuhi kriteria sebagai mad silah sughra. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada sukun sebelum hi, ya. Ayatnya adalah wayakhlude fihi muhana, wayakhlude fihi muhana. Coba dibuka surat Al-Furqan. Dibuka surat Al-Furqan, nanti bisa lihat. Bisa lihat surat Al-Furqan. Lembar-lembar terakhir dari surat Al-Furqan. Bisa dilihat surat yang keberapa itu? Ya. Surat yang ke-25, lembar terakhir sebelum surat Asy-Syu'ara. Ya. Surat ayat yang ke-69. Ayat yang ke-69. yudha'af lahu al'adzabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya, yudha'af lahu al'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Di situ sebelum huruf ha dhamir, ada ha dhamir di situ adalah ya sukun. Ini sudah tanda bahwasanya sebenarnya jika kita terapkan sesuai kaidah, ini tidak apa namanya memenuhi kriteria sebagai mad silah sukra, tetapi dimatkan, tetap dimatkan menurut riwayat Hafiz. Riwayat Hafiz dan panjangnya sama dua harokat. Jadi sayangnya tadi apa? Ada hak domir di antara dua huruf yang harokat hidup dan setelahnya bukan huruf hamzah. Nah ini mat apa? Mat silah sukro. Sudah nemu bapak? Ya, juz ke 19. Juz ke 19. Lembar ke 3. Wa yakhlud fihi muhana. Baik, sambil kita jalan. Baik, ini mat silah sughra. Ya. Kemudian ini apa ini? Mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi. Setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, fa, ha, ra, mat ini berada pada huruful muqatta'ah pada awal sebagian surat dalam Al-Qur'an. Baik, sebelum kita lanjut ke mat tabi'i harfi, ada yang perlu kita pahami sebenarnya apa itu huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah atau nama lain dari huruful muqatta'ah adalah nuraniyah. Huruf al-huruf nuraniyah, huruf nuraniyah. Nuraniyah. Ya. Sebagian surat di dalam Al-Quran terkadang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan huruf-huruf yang cara membacanya itu adalah dengan di eja. Dengan di eja. Nah biasanya ayat ini disebut dengan apa? Fawatihus suar, ya. Huruf-huruf pembuka surat. Nah, dan tidak semua huruful hijaiyah yang jumlahnya ada 29 atau 28 itu termasuk dari huruful muqatta'ah. Ada berapa huruful muqatta'ah dalam Al-Quran? Nah jumlah jadi huruful muqatta'ah itu ada 14 huruf. Ada 14 huruf. Ya. Ada 14 huruful muqatta'ah dalam Al-Quran. Dari total 29 huruful hijaiyah sih. Huruful hijaiyah. Bukan berarti jumlah ya, jumlah huruful jumlah apa namanya? Surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah ada 14 bukan. Terkadang ada huruful muqatta'ah yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang. Jadi seperti itu. Nah, huruful muqatta'ah itu ada 14. Ada 14 hurufnya apa saja? Ada singkatannya. Ada singkatannya. Seperti biasa singkatannya itu seperti yang ada pada apa? Sifatil huruf kemarin. Kalau di sifatil huruf ada fahad lahu syakhsun sakat ajidu qatin bakat lin umar husadatin kiw dan lain sebagainya. Nah huruful muqatta'ah itu disingkat nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nassun hakimun ya, nun sa ya, nasun, kemudian hakimun, ya, ha kaf ya mim, nasun hakimun, qat'an, qaf ta ain, ya, ain ada fathatainya di sini ya, qat'an, lahu lam ha, kemudian terakhir sirrun, sin ra, ya, nasun hakimun, qat'an lahu sirrun, nasun hakimun, qat'an lahu sirrun. Ini 14 huruful muqatta'ah. Dan ini nasun hakimun qat'an lahu sirrun itu ada artinya apa artinya? Nasun hakim, nas apa nas? Teks ya, atau nas saja, nas hakim, hakim suatu teks yang hakim, bisa kita hakim apa hakim artinya? Bijaksana atau mulia ya, bijaksana. Qata'an lahu sirrun, yang terpotong-potong, lahu sirrun, ada rahasia, ada teka-teki. Nah, ini artinya nasun hakimun qata'an lahu sirrun. Nah, dari 14 huruf ini nantinya ya, dan cara membacanya ini adalah dengan dieja. Ya, bukan membacanya misalkan alif lam mim dibaca a lam ra a la ra a la ra, bukan, tapi dieja alif kemudian lam ra. Nah, huruf muqatta'ah ini yang jumlahnya 14 ini dibagi menjadi 3 dibagi menjadi 3 bagian menurut panjangnya, menurut harokat panjangnya. Dan di setiap huruf yang termasuk dari huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran itu mesti konsisten panjangnya ya segitu-segitu terus. Misalkan huruf ha, misalkan ada beberapa surat yang diawali dengan huruf ha, antara surat satu dengan surat yang lain mesti panjangnya segitu-segitu aja, tidak lebih. Nah, panjang huruf muqatta'ah dibagi menurut panjangnya itu ada 3. Yang pertama, bagian yang pertama adalah huruf yang tidak mempunyai mad. Apa? Alif. Alif itu tidak perlu dipanjangkan. Alif itu saja, bukan alif. Ya, tidak mempunyai mad. Jadi alif berdiri sendiri dia. Alif lam mim. Ya, tidak perlu alif atau alif, tidak perlu. Alif berdiri sendiri karena dia tidak mempunyai apa? Harokat sama sekali. Itu yang pertama, alif berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, huruf yang panjangnya 2 harokat. Huruful muqatta'ah yang panjangnya 2 harokat, dan ini yang dimasukkan ke dalam mad tabi'i harfi. Disingkat apa itu? Hayyun tahura. Hayyun tahura. Ha ya ta ha ra. Hayyun tahura. Ya. Dan panjangnya ini hanya 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat dimanapun tempatnya. Jika dia termasuk dari huruful muqatta'ah. Ya. Misalkan ini kita baca ya. Hamim. Monggo. Hamim. Hamim. Yasin. Yasin. Boha. Alif Lam. matobi'i harfi. Maksudnya matobi'i harfi itu matobi'i yang berbentuk huruf. Kalau tadi yang matobi'i tadi berbentuk huruf tetapi dia ada pada kata, ya, pada kata, sedangkan ini yang memang pure huruf, ya, memang satu huruf tetapi dia dibaca dengan panjang, ya. Ini hayyul tahura. Nah, yang ketiga yang panjang yaitu 6 harakat. 6 harakat. Dan ini nanti pembahasan yang 6 harakat ada di mad lazim. Ada di mad lazim. Akan kita bahas di mad lazim. Sisa dari hayyul tahura dan alif. Ada namanya disingkat sanakusu ilmak. Sanakusu ilmak, hurufnya sanakusu ilmak. Nanti akan kita bahas. Nah, baik. Nah, ini mat-mat yang dikategorikan sebagai mat tabi'i. Baik itu mat tabi'i biasa, ya, dan mat tabi'i harfi yang bentuknya adalah huruf muqatta'ah yang jumlahnya tadi ada 14 huruf di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi total 29 huruf. Baik. Ini mat tabi'i, ya. Selanjutnya adalah mat far'i. Mat far'i. Matul far'i. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya lil maddi sababani. Hukum mat itu mempunyai dua sebab. Dan mat di sini maksudnya adalah mat far'i. Mat far'i. Kalau mat tabi'i itu tidak ada sebabnya karena dia sudah berdiri sendiri, ya. Ya tadi karena ada huruful mad tadi juga berdiri sendiri yang panjangnya 2 harokat, tidak perlu ada hamzah atau sukun, ya. Kalau misalkan dia huruful mad otomatis dia ada mad di situ sudah panjang dan panjangnya adalah 2 harokat. Sedangkan mad far'i, ya, ini merupakan mad-mad yang bisa jadi panjangnya itu lebih dari 2 harokat karena ada sebab tertentu. Nah, sebabnya itu ada 2. Hamzah yang pertama, yang kedua adalah sukun, ya. Jadi ada 2 penyebab mat, ya. Penyebab mat itu ada 2, hamzah dan sukun. Dan yang akan kita bahas yang pertama dulu, ya. Mat-mat yang disebabkan karena hamzah. Ya. Sekali lagi hamzah berbeda dengan alif, ya. Kalau alif itu hanya menerima harokat sukun, sedangkan hamzah itu bisa menerima sukun, bisa, ya, toh, fathah bisa, kasrah bisa, dhammah juga bisa. Pokoknya semua harokat menerima, tetapi alif itu hanya menerima harokat sukun. Baik, mat yang pertama yang akan kita bahas adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Apa itu mat wajib muttasil? Nah, di sini disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mat wajib muttasil adalah apabila mat tabi'i, ya, mat tabi'i. Ketika disebut mat tabi'i berarti muncul 3 huruf tadi. Entah itu alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah ataupun ya sukun sebelumnya kasrah. Ketika disebut mat tabi'i saja maka 3 huruf ini yang muncul. Ya. Bertemu dengan hamzah fi nafsil kalimah dalam satu kata, ya, apabila ada mad tabi'i atau huruf-huruf mad bertemu dengan apa hamzah dalam satu kata, ya, namanya apa mad, apa mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Baik, panjangnya migdarul harokah, panjang harokatnya adalah 4 sampai 5 harokat. 4 atau 5 harokat ini merupakan panjang dari mad wajib muttasil. Ya, jadi kita baca misalkan, kita baca lagi. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Idza jaa abin nabiyina. Paling bawah. Wa ji abin nabiyina. Ya, itu contoh dari mat apa? Mat wajib mut tasil. Mat wajib mut tasil. Kenapa dimiliki mat wajib? Ya, karena wajib 4 sampai 5 rakaat tidak boleh kurang. Tidak boleh kosrun. Ya, tidak boleh 2 rakaat maka dinamakan dengan mat wajib muttasil. Ada muqasri, ya. Tidak boleh memendekkan sampai ke 2 rakaat maka dinamakan mat wajib. Kemudian kenapa dinamakan muttasil? Ini tadi karena bersambung dalam satu kata tadi. Maka namanya muttasil. Nah, adapun mat setelahnya ini juga sama sebenarnya pembahasannya. Masih kaitannya dengan penyebab mat yang pertama yaitu hamzah, ya. Bedanya adalah kalau dalam mat jaiz munfasil yang kedua namanya. Bedanya adalah kalau tadi kan di dalam satu kata. Kalau mat yang ini apabila ada mat tabi'i atau huruful mat bertemu dengan hamzah. Beda kah? Nah, tidak dalam satu kata. Nah, kemudian kenapa kok dinamakan dengan jaiz? Jaiz itu artinya apa? Boleh. Jaiz itu boleh. Maksudnya apa? Dalam jalur yang lain, jadi dalam riwayat hafiz itu ada dua jalur. Ada jalur thayyibatun nashr dan jalur syatibiyah. Dan itu ada perbedaan sedikit. Nah, tapi secara garis besar banyak yang sama, cuman ada beberapa hukum yang ada perbedaan. Nah, kenapa dinamakan dengan jaiz? Ya, karena dalam mat ini boleh dibaca dengan harokat dua. Dua harokat. Ya. Tapi hukum asalnya kalau dalam riwayat hafiz itu ya 4 sampai 5, tetapi boleh dibaca dengan 2 rakaat. Itu jalur thayyibatun nashr. Tapi sebelum kita melakukan atau membaca majaiz munfasil dengan 2 rakaat, harus perlu difahami dulu mengenai kaidah-kaidah yang ada pada jalur thayyibatun nashr. Ya. Itu. Jadi misalkan contohnya di sini ini qalu innama, ada huruful mad di situ bertemu dengan hamzah, beda kata, tidak dalam satu kata, tidak bersambung nama, maka namanya munfasil. Munfasil itu nya terpisah. Terpisah. Kita baca nggih. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Munfasil, ya. Dan penyebabnya adalah hamzah. Jika tidak ada hamzah, tidak ada mat jaiz munfasil atau mat tadi wajib muttasil. Maka penyebabnya adalah hamzah di sini. Huruf mat setelahnya ada hamzah. Tidak, jika tidak bukan hamzah, ya tidak ada hukum mat wajib maupun mat jaiz munfasil. Setelahnya adalah mat apa ini? Nah, ini mat silah kubur. Kubro, matsilah kubra. Ini sama sebenarnya dengan matsilah sughra, hak dhamir hu atau hi yang berada di antara dua huruf yang berharokat. Tidak boleh sebelumnya atau setelahnya itu ada huruf yang berharokat sukun. Bedanya adalah setelah hak tersebut adalah apa? Hamzah. Tadi di dalam syarat matsilah sughra ada satu syarat, yaitu setelah hak tidak boleh hamzah kalau dalam mat apa? Silah sughra. Karena kalau hamzah itu namanya bukan matsilah sughra lagi, sudah berbeda, tetapi matsilah kubra. Dan panjangnya adalah 4 atau 5 harakat. Ya. Jadi membacanya misalkan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. يحسب أن ما له أخلده يحسب أن ما له أخلده. Ya, panjangnya sama 4 atau 5 harakat. Tidak boleh. Ini boleh kurang seperti ada pada mad jaiz munfasil, tetapi tadi harus apa? Memperhatikan kaidah-kaidah dari jalur periwayatan lain, jalur thayyibatun nasr. Nah ini, jadi mat silah. Bedanya berarti mat silah sughra dan mat silah kubra adalah hamzah atau tidak setelah huruf ha tersebut. Kalau hamzah berarti dia kategorinya mat silah kubra dan panjangnya 4 atau 5 harokat. Kalau bukan hamzah berarti mat silah sughra dan panjangnya hanya 2 harokat. Nah kemudian yang terakhir yang dimasukkan sebagai mad yang penyebabnya adalah hamzah adalah mad badal. Apa? Maddul badal. Ya, maddul badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah kullu hamzin mamdudin. Kullu hamzin mamdudin. Kalau di sini apabila hamzah bertemu dengan huruf mad. Definisi lain adalah setiap hamzah yang dimatkan. Setiap hamzah yang dimatkan ada hamzah setelahnya alif atau wawu sukun atau ya sukun. Ya, ini namanya kullu hamzin mamdudin dan panjangnya hanya tadi 2 ha harokat. Ada hamzah setelahnya itu huruf mad, entah itu alif, ya maupun wawu. Ya, dan panjangnya 2 harokat. Contohnya ini. Rabbana innana setelahnya huruf mad. Ya. kita baca catatan. Kita baca catatan. Apabila memulai kata i u'tuni, tulisannya kalau kita baca ya, u'tuni bikitabin, u'tuni bikitabin, yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat yang keempat dan yang semisalnya, yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan harokat kasroh. Hamzah pertama berharokat kasroh. Ini ada dua hamzah. Ya, ada dua hamzah dalam kata i'tuni. Hamzah pertama adalah hamzah wasal. Yang kedua adalah hamzah biasa, hamzah qata. Kenapa? Tandanya, tandanya ada kepala ainnya di situ. Nah, jika hamzah pertama itu berharokat kasroh dan hamzah yang kedua itu berharokat sukun, maka hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf ya, sehingga termasuk dari mad badal. Maka dibaca membaca i-tuni, i-tuni. Ya. Atau misalkan dalam surat Al-Baqarah, ada surat Al-Baqarah ayat 283. Jika kita memulai dari kata u'tumina, ya, karena itu ada dua hamzah yang bertemu, ya. Hamzah pertama harokatnya dhammah, yang kedua itu sukun, maka diganti dengan wawu. Kalau dhammah hamzah yang pertama, jadi membacanya u'tumina, u'tumina. Tetapi biasanya yang ini, yang u'tumina ini biasanya disambung dengan kata sebelumnya, jadi gak terlalu banyak orang yang tahu mengenai u'tumina. Nah, kenapa kok diganti dengan ya atau wawu? Orang Arab itu enggak mau ribet. Enggak mau ribet. Terlalu susah mereka mengucapkan dua hamzah yang bertemu, u'tumina, susah. Sehingga diganti. Diganti menjadi huruf ya. Jadi kalau menurut orang Arab, jika ada dua hamzah kok bertemu, hamzah yang pertama itu kasroh, kemudian yang kedua dhammah, atau yang pertama itu dhammah kemudian yang kedua sukun, maafkan. Jadi yang sukun ya, yang kedua sukun, maka di ubah huruf tersebut menjadi huruf ya atau wawu, ya, tergantung nanti dhammah atau kasroh. Jadi itu, jadi lidah orang Arab itu enggak fleksibel lidah orang Indonesia, ya, jadi diubah kaidahnya seperti itu. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, biasanya yang bingung itu yang surat Al-Kahfi ini, karena dia di awal surat, di awal ayat. Ini bahasanya gimana ini? U'tuni atau u'tuni, i'tuni bikitabin, ya, i'tuni bikitabin, ya, Al-Qaf ayat keempat, ya, karena ditulis tetap hamzah, kalau sesuai dengan tulisan ditulis dengan hamzah, tetapi membacanya tidak seperti apa yang ada pada sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, ini merupakan mat-mat yang disebabkan karena apa? Karena hamzah. Penyebab mat yang pertama. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai mat-mat yang disebabkan karena adanya sukun. Dan insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, selanjutnya ke tahsin. Ya. Baik. Jadi kemarin ada yang usul sebenarnya, bagaimana kalau saya mengecek bacaan ikhwah semua, ya, itu supaya apa? Supaya tahu letak kesalahan itu di mana. Kenapa? Karena ya, antara individu satu dengan individu yang lain itu kesalahan atau kekurangan pengucapan itu berbeda-beda. Bisa jadi fulan itu sulit di huruf ain, tapi belum tentu di orang lain, atau sebaliknya, ya. Kesalahan itu berbeda-beda setiap individu, ya. Terkadang ada yang tidak bisa mengucapkan roh, tetapi ketika mengucapkan huruf lain bagus. Itu banyak seperti itu, ya, banyak seperti itu. Jadi mungkin nanti walaupun tidak semua ya, nanti insya Allah kita cek bacaannya, ya, random nanti, ya, dan soal gantian nanti sampai akhir daurah ini, ya. jadi kurang lebih ada 4 hari ya kita akan ngecek bacaan. Jadi nanti yang bergilir ya nanti sesuai dengan waktu yang ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi talaqqi itu ada dua model, ada dua model. Entah itu saya misalkan ada seorang ustaz membaca kemudian diikuti, itu cara yang pertama, model yang pertama. Yang kedua orang membaca kemudian dibenarkan oleh syekhnya, membaca di hadapan syekhnya misalkan ucapan ustaznya kemudian dibenarkan bacaannya tersebut, itu salah-salahnya di mana. Nanti ada model-model ini, tapi secara umum dua itu, membaca diikuti atau nanti muridnya membaca kemudian dikoreksi mana saja bacaan yang kurang ya, yang kurang ketika membaca langsung salah di sini langsung dibenarkan seperti itu. Jadi dua model, ada dua model kurang lebih, nanti ada model-model yang lainnya ya. Nah, misalkan seorang guru langsung suruh membaca ini potongan ayat ini, potongan ayat ini dan lain sebagainya. Terakhir kita baca sampai surat apa nih? Sampai surat Al-Masad ya, suratul Masad atau Al-Lahab. Baik, bisa dibuka surat apa sebenarnya? Surat An-Nasr. Baik, kita mulai. Saya membaca bisa diikuti dan jangan lupa apa? Itmamul harakat. Itmamul harakat. Dan jangan lupa juga zaman. Zamanul hurufi. Ini mendasar ya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Keluar angin gitu. Hak juga keluar ah. Angin wal fath, bukan wal fath. Wal fath, wal fath itu haknya hilang. Wal fath. Ha. Ha. Wal fath. Wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza tipis ya, bukan nasru, nasrullah, nasrullah. Allah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaaja. Sukun sebelumnya fathah. Sifat namanya ini. Sifat lin. Nah, lin, eh. Lin itu kan mudah artinya. Dan tidak ada e ya. Tidak e. Langsung saja jadi mudah. Ini karena pengucapannya sangat mudah. Waro'ay. Waro'ay. Waro'ay dan waro'ay ta. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Mat apa ini? Mat tulur iwan. Ya mat iwan. Ya ada. Kita berhenti pada huruf yang fathatain. Kira panjangnya dua harokat. Okay. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Fasabbih. Ini sebagian kaum muslimin bacanya fasabbih, ya. Fasabbih. I kemudian ba-nya tidak boleh keluar udara, hamas, bukan hamas ya. Fasabbih. Fasabbih. Ha ada hamasnya. Fasabbih. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Ra-nya tebal-tebal tipis. Tipis. Wastaghfir. Wastaghfir. Ha-nya harus ada. Bukan wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Ada hamasnya ya, ada hamasnya, ada udaranya yang keluar. Jadi perlu perhatian di sini. Sebagian kaum muslimin macamnya hanya seperti di wastaghfir. Nah, haknya mana? Hilang, enggak ada. Enggak ada ininya, enggak ada apa namanya? Artinya ada yang kurang itu ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kana. Kana. Innahu kana. Innahu kana. Ya. Ini mat apa? Innahu kana. Tadi baru kita bahas. Mat sila surro. Pokoknya hu kalau enggak hi mat sila itu. Kalau salahnya bukan hamzah berarti mat sila surro. Nah, dan tanda mat sila, ada mat sila itu ada wawu kecil atau ya kecil kalau dia mat sila surro. Kalau mat sila kubro ada tanda alisnya. ada tanda alisnya. Jadi panjangnya hanya dua harokat ini, masilah ini. Kemudian tawwaba, ada wawu yang bertasydid itu ditekan tawwaba. Ulangi, innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Hamzah jangan lupa. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Hamzahnya ditipiskan dulu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ro tasdid hilang takridnya. Dihilangkan takridnya, getarannya dikurangi atau dihilangkan bahkan. Ya, kalau rok bertasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. Coba ada yang baca satu, jangan. Tidak jaya satu ayat. إذا جاء. Dari basmalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka lagi mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, zamannya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. Ya, antum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dibuka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Buka. Nasrullahi wal fath. Nasrullahi wal fath. Satu lagi. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, tidak boleh pipi ikut getar ya. Shad nasrullah. Nah, biasanya saya nasrullahi wal fath. Biasa saja. Pipi tidak boleh ikut kembang-kembang, apalagi getar-getar. Baik, kita lanjutkan. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. Afwaja. Baik, untuk Mas. Wa ra'aita. Wa ra'aita. Dibuka lagi mulutnya. Wa ra'aita. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dibuka lagi mulutnya. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. Afwaja. Oke. Enggak, Mas. Wa ra'aita. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. Afwaja. Ya. Enggak, Pak, jadinya. Dibuka lagi, insyaallah dibuka lagi mulutnya. Wa ra'aita. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, lagi di latihan untuk membuka mulut. Satu lagi jangan. Wa ra'aita. Ini enggak ada, bukan wa ra'aita, wa ra'aita ya. Wa ra'aita. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dibuka lagi mulutnya. Wa ra'aita. Hamzah biar dengan ain ya, walaupun satu berdekatan makhrajnya, tapi kalau hamzah ya jelas tidak boleh ada ain. Kalau ain di tengah sini. Wa ra'aita. Wa ra'aita. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, satu lagi, monggo. Wa ra'aita. Dibuka lagi mulutnya. Wa ra'aita. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, tinggal membuka mulut saja, membiasakan membuka mulut. Lanjutkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Wow, that's it, ditekan. Tawwaba. Tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Maka gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Nggih. Innahu kana tawwaba. Kana tawwaba. Tawwa. Tawwaba. Dibuka lagi mulutnya. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Okay. Innahu kana tawwaba. Eh, moga apa? Fasabbih bihamdi. Fasabbih bihamdi. Wastaghfir. Wastaghfir. Nggih. Innahu kana tawwaba. Kana innahu kana. Nggih, monggo. Innahu kana tawwaba. Nggih, monggo Mas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Okay. Innahu kana tawwaba. Tidak perlu digunakan langsung itu. Tawwaba. Okay. Tawwaba. Okay, tidak perlu ditahan ya, maksudnya ditahan itu tawwa. Langsung saja. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Okay, monggo Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Nggih. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Bebas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa bihamdi. Bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nggih. Innahu kana tawwaba. Coba lagi mulutnya. Innahu kana. Innahu kana tawwaba. Nggih, monggo Mas. Fasabbih bihamdi. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Okay. Innahu kana tawwaba. Okay, hai monggo Mas. Fasabbih bihamdi. Fasabbih. Fasabbih bihamdi. Nah, huruf ba enggak perlu ada angin ya. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Ada haknya. Wastaghfir. Wastaghfir. Okay. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Jadi pengecekan seperti ini sebetulnya hal yang sangat penting. Nah, supaya kita tahu sebenarnya mana saja sih sebenarnya huruf yang sulit kita ucapkan, ya, yang belum sempurna pengucapannya. Tetapi pengalaman saya, karena saya itu sering ngajarin simbah-simbah yang tiang sepuh, kalau disuruh baca itu malah ada hari setelahnya atau minggu berikutnya itu nggak datang, aku dites, dan itu nggak banyak seperti itu. Yang ngaji ya itu saja yang berani untuk tampil, artinya memang bacaannya sudah bagus. Sedangkan yang belum bagus, aku dites ya Pak Ustadz, takut suruh baca. Ya itu makanya. Tapi insya Allah yang di sini semua memang niatnya sudah untuk menuntut ilmu, artinya memang sudah siap dibenarkan. Cuman kalau memang di masyarakat itu kan ya terkadang memang tidak enak hati, udah ada pengajian tapi nggak ikut datang, ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini memang sudah untuk udah punya niat untuk menuntut ilmu, ya malu itu kalau ketika menuntut ilmu kan suatu hal yang sebenarnya tidak boleh kita malu. Ada dua hal kan, malu dan sombong ketika menuntut ilmu. Jadi jangan malu, kan? Buka mulut ketika membaca Quran ya jangan malu. Ya. Di tes suruh membaca ini ya jangan malu. Ya. Jadi kita karena memang sudah punya niat datang ke sini, niat kita untuk memperbaiki pengucapan huruf-huruf ya, mengubah yang biasanya lisanun Jawi menjadi lisanun Arabi, ya, lidah-lidah Jawa kita, ya, lidah-lidah Indonesia kita diubah menjadi lisanun Arabi ketika membaca Al-Quran. Ya, itu niat kita. Jadi saya harap ya, untuk pertemuan datang jangan ada yang takut nanti nggak datang ya, luar biasa ya, niat kita untuk memperbaiki pengucapan ya, jadi harapannya seperti itu karena saya yakin kalau di sini insya Allah nggak ada yang seperti itu nggih. Jadi gara-gara suruh baca terus hari berikutnya nggak datang itu, dan itu banyak di kalau di masyarakat. Oke, kita ulangi sekali lagi nih surat An-Nasr. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا كان توابا إنه كان توابا. Okay, jadi seperti itu. Okay. Jadi untuk hari-hari berikutnya, insya Allah nanti kita akan lebih rutinkan karena materinya semakin materinya yang akan kita bahas itu sudah hampir selesai. Jadi nanti lebih banyak ke prakteknya, terutama nanti insya Allah dua hari terakhir itu, ya hari Jumat sama Sabtu ya, insya Allah nanti itu kan hari-hari hari-hari terakhir dan itu materinya insya Allah tidak banyak ya, jadi insya Allah nanti banyak prakteknya, mungkin bisa satu orang nanti baca satu surat atau apa dan lain sebagainya. Cuman tadi saya ingatkan kembali untuk yang dasar tadi yang seperti membuka mulut kemudian zaman, yang penting buka mulut dulu, itu basicnya di situ. Kalau sudah buka mulut nanti insya Allah yang lainnya, yang pengucapan huruf-huruf yang lainnya insya Allah akan lebih mudah. Okay. Baik, ikhwani fillah, untuk hasil kita pada pagi hari ini kita sudah siap. Satu bulan doa kekuatan majlis.